بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان لا يوم الدين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ayat ini sebagai dalil untuk terjemah ma ja'a fi tatayyur, apa yang datang dengan masalah tatayyur, anggapan sial ataupun anggapan mujur dengan adanya suatu burung yang terbang atau dibak, yaitu dabyun dan semisalnya. Dabyun itu seperti apa? Apa dabyun kemarin? Rusa. Kemana arahnya dia berjalan atau datang, maka memiliki tafsir tersendiri. Baik ini nanti maknanya sial atau maknanya menguntungkan. Dan itu adalah termasuk dari apa yang dulu diyakini oleh ahlul jahiliyah. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang telah dibatalkan oleh Islam karena bertentangan dengan tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah. Dengan tauhid ar-rububiyah dianggapnya bahwasanya sial dan tidak sialnya seorang karena arahnya burung terbang atau hewan yang lain. Dan ini termasuk menisbatkan musibah ataupun nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah lewat dalam masalah ini dalam perkara yang sebelumnya. Maka bab yang telah lewat ini adalah sebagai penjelas, sebagai penjelas dan memperluas pembahasan terkait dengan misi kitab, yaitu kitab tauhid. Qala Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala: wa qala Allah taala: ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, hanya saja ta'iruhum, anggapan sial yang mereka yakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari kesyirikan mereka. Al-ayah zakara hadhihi al-ayata, zakara Allah taala hadhihi al-ayata fi siyaqi qawlihi fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Allah SWT menyebutkan ayat ini dalam siap konteks firman Allah Ta'ala yang diawali dengan maka bila datang kepada mereka suatu hasanah kebaikan yang mereka itu bergembira dengan kebaikan tersebut, langsung mereka menisbatkan kebaikan ini memang hak kami. Dan kami memang punya hak dalam kebaikan ini. Wa antusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu al-ayah. Dan jika menimpa mereka suatu keburukan, yatayyaru, mereka menganggap keburukan tersebut dengan sebab Musa dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Al-makna anna ala Fir'aun, ala Fir'aun maksudnya juga Fir'aunah, Fir'aunnya sekalian, ala Fir'aun, alu Fir'aun, juga Fir'aun masuk dalam lafaz al di sini. Perhatikan, perhatikan, jangan main kartu, jangan main kertas, ya kan? Jangan gambar. Anna ala Fir'aun kanu idza asabathum. Di sini ada tambahan kanu, yang tadi enggak ada. Makna ayat ini bahwasanya alu Fir'aun, keluarganya Fir'aun, bahkan Fir'aun masuk dalam kalimat al di sini. Lafaz al masuk juga Fir'aunnya. Fir'aun dan orang-orang yang bersama dia yang menentang Musa alaihissalam, apabila tertimpa atau mendapatkan kebaikan, ayal khusbu wassa'a wal afiyah. Khusb itu apa, khusb mananya? Kesuburan. Tentunya sebabnya datang hujan, maka menyebabkan suburnya tanaman, suburnya rerumputan, suburnya bumi. Dan juga ketika mereka mendapatkan sa'a, kelapangan dalam rezeki, walafiyah, juga mendapatkan kelapangan dalam kesehatan, keselamatan terkait dengan diri mereka dan harta mereka. Mereka bilang bahwasanya memang kami berhak mendapatkan ini. Kama fassara Mujahidin wa ghairuhu, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya. Mujahid adalah seorang tabi'i yang mengambil tafsir langsung dari sahabi. Dari siapa? Muridnya siapa Mujahid ini? Muridnya siapa? Muridnya siapa? Dur. Muridnya? Siapa? Siapa Rizki? Siapa ingat? Nah, Pak Muksin? Ini Abdullah bin Abbas. Kalau mereka bilang, ya ini Fir'aun dan orang-orang yang bersama dia, ketika mendapatkan kesuburan tanah, suburnya rerumputan, kelapangan dalam rezeki, kesehatan dalam badan mereka, mereka bilang lana hadihi, memang ini haknya kami. Ay nahnu aljadiruna wal hakikiyuna. Di sini ada hakiki, ini tadi anda bilang apa? Hakikuna. Saya yang benar adalah hakikuna. Ya, ini kami yang memang berhak mendapatkan ini semuanya. Wa nahnu ahluhu, ahlus syai akhasun nasi bihi. Ahlus syai, ahlinya sesuatu, mananya orang yang paling berhak dengan sesuatu tersebut, orang yang paling khusus dengan sesuatu tersebut, kesuburan rerumputan dan tanaman dan kelapangan rezeki dan kesehatan, itu memang kamilah yang paling berhak. Tapi sebaliknya, wa intusibhum sayyi'ah, jika menimpa mereka suatu perkara yang memburukkan keadaan mereka, bala'un wa qahtun, musibah dan kekeringan, tatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tadi tertulis yatayyaru, tatayyaru di sini, tatayyaru insyaallah yang lebih sahih. Mereka bertatayyur, beranggapan sial dengan sebab Musa dan orang-orang yang bersama Musa alaihissalam, yang beriman dengan Nabi Musa. Fayaqulun, mereka mengatakan hadza bisababi Musa wa sahbihi asobana bisukmihim. Ini dengan sebab Musa dan para orang-orang yang bersama Musa yang menimpa kami ini dengan sebab anggapan sial dengan adanya orang-orang yang beriman itu. Bagaimana ya Tuhan? Jadi anggapan sial dengan sebab adanya orang yang berbuat baik. Ketika mereka tertimpa suatu perkara yang tidak menyenangkan berupa balak, musibah, kekeringan dan yang semisalnya. Ya kan? Dan ini adalah kelakuannya ahlul batil sepanjang zaman. Sampai hari kita ini. Bahkan insya Allah sampai hari kiamat. Seperti itu. Ahlul batil dimanapun mereka berada. Menisbatkan keburukan kepada ahlul haq. Sehingga ahlul haq ini perlu diberantas dan dibantai dan dihabiskan dan dimusnahkan dari muka bumi. Itu sudah sepanjang zaman, sejarah sepanjang zaman. Ya kan? Sampai hari kita ini, maka para muwahidun dimanapun berada, yang mereka menerapkan tauhid dengan sebenarnya, maka ahlul batil semuanya dalam satu incaran sepakat untuk memusnahkan ahlul batil. Karena mereka meyakinkan bahwasanya orang-orang inilah yang menyebabkan kemajuan ini enggak jadi maju. Nah, itu. Siat enggak akan menghasilkan hasilnya kalau enggak ditumpas itu Wahabiyin. Nah, itu. Makanya pertama kali untuk dihabiskan adalah orang-orang yang diklaim sebagai pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan itu di mana-mana. Jadi kemajuan Islam itu dikiranya yang menghalangnya adalah ahlu tauhid. Orang yang memberantas bid'ah, memberantas syirik, itulah yang dianggapnya sebagai orang yang menghalang-halangi majunya jihad, berhasilnya jihad. Sehingga dimanapun kita dapati keadaan yang sama selama ahlul batil ini punya kekuatan. Ya kan? Di negeri kita ini, di negeri yang lain seperti di Afghanistan, di Yaman dan yang lainnya. Merata. Jadi mereka itu tasa'um, beranggapan sial dengan adanya ahlul haq diantaranya Musa alaihi salam bersama orang yang beriman dengan beliau di hari itu. Maka Allah Ta'ala, maka Allah menjawab atas apa yang mereka tuduhkan, yang mereka duga. Ala ketahuilah innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya anggapan sial itu yang menimpa mereka murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menakdirkannya, Allah yang membalasnya. Sebagai takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala. Enggak luput dari maksiatnya Allah taala. Dan Allah yang mengizinkan wujudnya musibah itu menimpa mereka bukan berarti Allah mencintainya. Ya kan? Qala Ibn Abbas, ta'iruhum ayma qada 'alaihim wa qaddara lahum, apa yang Allah telah berikan keputusan atas mereka berupa musibah yang menimpa mereka, kekeringan yang menimpa mereka, dan apa yang Allah telah takdirkan bagi mereka. Wa fi riyatin su'muhum indallahi wa min kibalihi, dalam satu riwayat anggapan sial mereka itu adalah dasarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menakdirkannya. Dan datang dari sisanya kibal. Kibal maknanya adalah min jiha. Kibalu jiha maknanya. Jadi sisi Allah taala. Ai innama ja'ahum su'mu min kibalihi bisababi. Bani basababiyah bi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulihi. Yaitu hanya saja datang kepada mereka su'um, anggapan sial tadi, perkara yang memburukkan mereka. Mereka enggak suka dengan apa yang menimpa mereka tadi. datang dari sisi Allah Ta'ala berupa sebab kekufuran mereka dan sebab mereka mendustakan ayat-ayatnya dan mendustakan semua para utusannya. Jadi ini adalah balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka di dunia. Dengan sebab kekufuran mereka dan sebab kedustaan mereka. Mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan para utusan Allah Ta'ala di hari itu. Bagaimana ya Yahwa? Maka tauhid bukan membawa malapetaka tapi membawa barokah. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Sehingga menjadilah kenyataan yang terbalik dari keyakinan mereka dan ucapan mereka. Yang terbalik menjadi anggapan sial dengan sebab adanya orang-orang yang berbuat baik. Adanya orang yang beriman. Dianggapnya sebagai sebabnya sialnya mereka. Menimba mendapatkan keburukan berupa kekeringan, berupa musibah dan yang lainnya. Lalu mereka pede ketika mendapatkan kebaikan, kesuburan tanah, lapang rezeki, kesehatan terpenuhi. Mereka pede, ini memang hak kami. Namanya pede, percaya diri. Memang kami berhak seperti ini. Karena kami orang-orang yang baik dan semisalnya. Dan anggapannya adalah cuma anggapan dusta melulu. Mana pembuktiannya? Enggak ada pembuktian sama sekali. Bahkan yang ada adalah membatalkan keyakinan mereka berupa syirik, berupa kufur, berupa menentang utusan Allah Subhanahu wa taala. Qulu walakin aktsarhum la ya'lamun. Ai an aktsarhum juhalun la yadrun. Yani kebanyakan mereka adalah juhal. Juhal jamak dari kata jahil. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui, ini enggak berilmu. Walau fa'imu wa aqalu la'alimu anna ulasa fi maja'a bi Musa alaihi salam illa al-khair wal baraka was sa'ada wal falahu liman amana bi wattaba'a. Dan seandainya mereka paham, la'alimu walau fa'imu wa aqalu, sama saja mananya, seandainya mereka itu paham, pasti mereka akan mengetahui bahwasanya bukan apa yang dibawa oleh Musa itu melainkan kebaikan dan barokah. Tidaklah apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam melainkan adalah berupa kebaikan dan barokah dan sa'adah, keberuntungan, wal falah. Sa'adah wal falah maknanya sama, kebahagiaan dan keberuntungan. Untuk siapa? Khusus liman amana bi wattaba'ah. Syair dan masyuri maknanya adalah taksis. Khusus bagi orang yang beriman dengan Musa dan yang mengikuti Musa. Mahu ya ikhwah? Karena asal keberuntungan duniawi dan ukhrawi, khair dunia wal ukhrawi, barokat dunia wal akhirat, ini adalah khusus keberuntungan yang hakiki bagi orang yang beriman dengan kebenaran, diantaranya adalah Musa dan apa yang dibawa oleh Musa. Beriman dengan Musa dan mengikuti. Bukan cuma mempercayai Musa itu benar tapi tidak diikuti. Bahkan harus diikuti. Demikian juga percaya dengan Nabi bahwasanya seorang yang jujur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak diikuti, enggak berguna. Tasdiknya mereka kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau seorang yang amin, seorang yang jujur. Tapi kalau enggak mengikuti juga enggak berarti. Maka dikatakan liman amana Nabi wattaba'ahu. Tapi karena enggak paham, maka hasilnya apa? Ilmunya terbalik dan tertukar. Ilmunya terbalik dengan dan tertukar. Akalnya terbalik dan tertukar. keburukan yang menimpa mereka dianggapnya sebabnya Musa dan orang-orang yang beriman dengan beliau. Tapi ketika mendapatkan kebaikan, merasa percaya diri bahwasanya mereka lah orang yang berhak mendapatkan kebaikan tersebut. Nahnu jadiruna wal haqiquna wa nahnu ahluhu. Katanya. Ini karena kejahilan mereka. Maka Allah membantah. Ya kan? Walakin aktsarum la ya'lamun. Jadi perasaan mereka bukanlah menjadi hukum yang berarti. Cuma perasaan melulu. Nah kalau itu, mengangan-angan suatu perkara itu adalah tidak bisa diwujudkan suatu kebenaran. Kenapa? Karena harus butuh bukti. Halil insani ma'ya tamanna? Enggak. Apakah bagi insan itu apa yang dia angan-angan? Enggak. Tapi perlu bukti. Cuma bukan angan-angan melulu. Bukan cuma perasaan saja. Maka itu halusinasi itu enggak ada artinya. Cuma angan-angan melulu kayak gini, kayak gitu, kayak semau-maunya. Bagaimana pembuktiannya? Enggak usut apa-apa. Baik. Wa qulullahi ta'ala qalu ta'irukum akum a'in dukirtum bal antum qawmun musrifun. Ya. Berkata sahabat Rahman bin Hasan, wa qalu ta'ala qalu ta'irukum ma'akum. Al-ma'na wallahu a'lam. Haddukum. Had, maknanya apa had ini? Bagaimana had? Bagaimana had? Ayub. Malik. Jul. Rahman. Bagian. Bahasanya apa? Haddun. Bagian itu bahasanya apa? Selain haddun. Apa? Nil. Nasibun. Nasib. Nasib. Nasibun. Dan haddukum ay nasibukum wa mana bakum min syarrin ma'akum. Bagian kalian dan apa yang menimpa kalian berupa keburukan itu ma'akum. Yani ada pada kalian sendiri. Maknanya bisa babi af'alikum, dengan sebab perbuatan-perbuatan kalian. Wa kufrikum, dan sebab kekufuran-kekufuran dan kekufuran kalian sebabnya. Ini sial yang ada pada kalian itu, keburukan yang ada pada kalian itu sebabnya adalah perbuatan kalian. Di mana makna ma'iyah. Ma'iyah ini ma'iyah yang disebut dengan ma'iyah yang secara khusus, yaitu perbuatan kejelekan, kekufuran. Wa mukhalafatikum nasihina. Sebabnya kalian menyelisihi orang-orang yang menasihati kalian. Menjadilah musibah ini menempa kalian. Tertuangkan pada kalian. Laisa wa min ajlina wala bisababina. Bukan dikarenakan kami, bukan karena sebab kami. Bal bibagiyikum wa adaw wa udwanikum. Bahkan dengan sebab kedoliman kalian. Bagiyun dulmun. Bahkan dengan sebab kedzaliman kalian dan permusuhan kalian terhadap kebenaran. Fatairul bagi adzalimi ma'ahu. Apa makna fatairul bagi? Fama waqa'a bihi minasyarri fa huwa sababu aljalibu lahu. Fatairul bagi, sebab keburukan yang menimpa seorang yang zalim ada bersama si zalim itu sendiri. Perhatikan. Keburukan seorang yang mendapatkan keburukan karena dia zalim adalah sebabnya pada dia sendiri, bukan sebab orang lain. Ini perhatikan. Maka orang itu kalau enggak bersyukur dengan kebenaran dan orang yang membawa kebenaran, ujungnya dia sendiri yang merasakan kesusahan. Ini diingat. Ya kan? Bagaimana ini? Fama waqa'a bihi, damirhi kembali kepada apa? Malik. Fama waqa'a bihi, damirhi bihi, nandi kembali. Kemana rezeki? Fama waqa'a bihi. Ma, apa saja yang terjadi bihi apa lek apa sih kil oka lakil ah kudama bihi bama kua bihi ah air dana ah toir musuh toir toir itu yang ma. Jadi apa sih itu? Apa sih? Maka apa yang terjadi bidolim minasar begitu? Apa yang terjadi menimpa si dolim berupa keburukan? Bahwa sababuhu, maka dialah sendiri si dolim ini sebabnya. Al-jalibulahu, dialah sendiri yang mendatangkan keburukan tersebut. Begitu Pak Aris. Ayo. Jadi bama waqa'abihi bama waqa'abidolim berupa sar, berupa keburukan, bahwa si dolim ini sebabnya keburukan tersebut yang mendatangkannya ya dia sendiri. Lalu nanti tiba-tiba orang yang menyuruh kebaikan dikatakan sebagai penyebab keburukan. Ini namanya membalik fakta. Ini namanya membalik fakta, membalik kenyataan. Faktanya bukan seperti itu. Keburukan yang menimpa kamu karena kamu sendiri yang berbuat dolim. Wahsi dolim, bukan orang lain. Tapi mereka mau membalik fakta. Ya kan? Berdusta, membuat opini. Dianggapnya seorang yang beriman itulah menyebabkan kedoliman tadi kena musibah. Lah kok enak saja. Ya kan? Kedoliman yang dia lakukan kemudian tertimpalah musibah atas apa yang dia lakukan sebagai balasannya, nanti katanya orang yang beriman dianggapnya sebagai penyebabnya. Lah kok enak saja. Itu namanya membuat opini jahat terhadap orang-orang yang melemah akal. Nah kalau itu Fir'aun dan orang-orang sejenisnya ini sukanya membodoh-bodohi kaumnya. Sukanya membodoh-bodohi kaumnya. Istighfaf. Mungkin mempermainkan akalnya suatu kaum dipengaruhi. Lalu mereka mempercayainya. Dan ini tugasnya Ahlul Batil dari zaman ke zaman bahkan sampai hari kiamat. InsyaAllah enggak akan ada selesainya. Nah, kalau itu seorang yang sudah di atas kebenaran bersama dalil, enggak peduli siapa yang menyelisih seluruh dunia. Enggak peduli siapa yang menyelisih walaupun seluruh dunia. Sakurpin dunia. Enggak tanggung-tanggung. Pemna Yahwa. Adapun menisbatkan keburukan kepada orang lain, sekedar menisbatkan melulu, tanpa pembuktian yang syar'i, yang benar, maka ini enggak berarti. Silakan bercerita. Ibaratnya apa? Anjing-anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bagaimana Yahwa? Maka itu, kebenaran ini harus disuarakan. Siapa yang menghalangi? Ya kan? Itu sudah sunatullah. Enggak akan ada habisnya. Tetap berjalan. Ibama waqa'a bi minasyar fa huwa sababu al-jalibu lahu jalib. Simpel dari jalab ayat jalibu mendatangkan. Fatairul bagi ad-dhalimi ma'ahu. Ya kan, sialnya seorang bagi yang dolim bersama dia sebabnya. Bama waqa'a bihi, maka apa yang terjadi pada si dolim. Minasyar berupa keburukan. Maka dialah sebabnya, dialah yang mendatangkan keburukan tersebut. Maka jangan anteng-anteng, innama bagi hukum ala an fusikum. Serta apa itu? masih rezeki? Berapa? Berapa? Ambil mushaf biasanya komputer otomatis. Siapa yang ingat? Serta apa itu? Serta apa, Pak Haris? Pak Komar, Jur, para hufaz, para penghafal Al-Quran. Belas ramuni. Biasanya ambil mushaf, langsung kontan. Serta apa, ambil mushaf, langsung bunyi kontan. Beliaunya enggak datang. Siapa yang ingat? Belas rano. Uang ngapal Quran antum suruh ngapal sampai lapor setor setiap hari sampai 4 tahun sok lali. Semuanya apa ayat tadi? Surat Yunus. Nah itu baru benar. Ya kan? Latihan mengingat sebagaimana yang sering kita tanyakan pada Amin Mus'ab, langsung dijawab. Kontan langsung. Harus siap. Enggak mikir. Jadi antum sebagai murid-muridnya Amin Mus'ab ya paling enggak nyontoh gitu. Yo. Dur. Dur kopi. Ayo. Jadi kita enggak butuh HP Indro, enggak butuh apa? Komputer. Cukup dengan apa yang melebihi Indro itu. Kalau tek-tek, enggak usah baterai-baterian. Ya, wis. Kan? Harusnya seperti itu. Yang menjadikan loyonya. Yang ngantar ini karena apa? Indro. Karena Indro itu menjadi loyo hafalan kita. Ya kan? Mau ngalikan 7x7, kalau enggak Indro enggak bunyi. Pikirlah 7x7. 32 gitu. Ternyata dibuka di Android, oh enggak 32. Kurang. Ayo. Sampai ya, Pak. Maka jangan coba-coba main Indro. Wis, ayat Al-Qur'an itu aja antum hafal. Hari demi hari antum setoran itu lebih mulia daripada Indro, Indrawan, Indrawati dan yang lainnya. Baik. Jadi bagi yukum ala anfusikum, kedzaliman kalian akan menimpa kalian sendiri. Ini diantaranya ayat yang semisalnya. Wa dzalika biqadarillah wa qudrat wa qadrihi wa hikmati wa adlihi. Dan itu semuanya dalangan takdir Allah, takdir kauninya Allah Taala. Sesuai dengan hikmahnya Allah Taala, sesuai dengan keadilan Allah Taala, enggak mendzaliminya. Allah enggak mendzalimi mereka. Ya kan? Maka kita pun kita upaya tidak mendzalimi siapapun yang mendukung dakwah ini. Kita upayakan untuk seadil mungkin. Jika memang terlihat kurang adil, tolong dinasihatkan dengan membawakan bukti yang benar. Karena kita tidak maksum. Jadi kesalahan enggak maksum. Tapi kita upaya untuk berbuat seadil mungkin. Saya bijak mungkin, kalau memang kurang bijak itu sudah wajar, karena manusia enggak ada yang masuk kecuali para anbiya. Kama qala ta'ala abanasa'ul muslimina kal muslimin malakum kaifa tahkumun. Sementara Allah Ta'ala berfirman, abanasa'ul muslimina kal muslimin, apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang muslim? Enggak sama. Muslim tertimpa ijrumnya. Itu karena ijrimnya seorang mujrim. Bukan ke orang muslim. Jadi sebabnya mereka. Malakum kaifa tahkumun. Malakum ingkar. Malakum. Ingkarnya Allah kepada mereka. Ya kan? Sebab ingkari. Takriri. Bagaimana kalian memutuskan. Kok bisa kalian menisbatkan ijrim ini kepada orang yang berbuat kebaikan berupa Islam. Wahyatul ayatul al-ma'na ta'irukum ma'akum airajiun alaikum. Ada ihtimal, ada makna yang memungkinkan. Jadi ta'irukum ma'akum ai, anggapan sial yang kalian lakukan itu adalah kembali kepada kalian sendiri. K kalian menisbatkan kepada orang lain, pada dasarnya tidak, bahkan akan menimpa kalian sendiri. Fattaghayyurul ladzi hasalakum innama ya'udu 'alaikum. Keburukan yang kalian lakukan berupa tatayur. Ya kan? Ini harus menimpa kalian sendiri. Nah, kalau itu syirik itu akibatnya adalah buruk menimpa si musyrik itu sendiri. Adapun kalaulah seorang muslim tertimpa musibah karena mengatakan kalimat yang benar, ini adalah sebagai bentuk ujian dari Allah Ta'ala dan meningkatkan derajatnya seorang muslim di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya adalah nilainya adalah baik. Tidak ada yang jelek bagi seorang muslim. Kalau seorang kafir, ya, ketimpa musibah di dunia, ditumpuk lagi azab di akhirat. Mana ada tingkatan derajat, tidak ada. Sama sekali bagi mereka si kafir, si kufar. Ada seorang muslim ketimpa musibah dalam suatu usaha yang disampaikan dengan berupa kebenaran, sebagai ibtila, ujian dari Allah Ta'ala, dan sebagai tingginya derajat orang tersebut ditingkatkan oleh Allah SWT. Wadha min babil qisas fil kalam. Terus dari bab qisas, balasan dalam ucapan. Wa nadhiruhu, nadhir maknanya semisal. Dan yang semisal dengan ini, qawluhu alaihi salatu wassalam, idha sallam alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Apabila ahlul kitab mengucapkan salam atas kalian, maka jawablah dengan wa alaikum. Tapi enggak ditambah dengan wa alaikumussalam, wa alaikum ta. Ya kan? Hadzani dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi kalau memang ahlul kitab tadi berkata jelek, juga nanti dibalas saja wa alaikum kalian juga. Wa alaikum akan menimpa kalian kesalahan itu. Taib qulu ta'ala a'in wa in apa a'in dzukirtum ay min ajli ana dzakarnakum dzakarnakum min tadzkir wa amarnakum bi tauhidillahi qabaltumuna bi hadzal kalam. A'in dzukirtum, jika kalian diberikan peringatan, dikarenakan kami mengingatkan kalian dan memerintah kalian supaya memurnikan ikhlas hanyalah untuk Allah, kalian balas kami dengan ucapan tersebut. Bal antum qaumun musrifun, akan tapi kalian, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas, israf, melampaui batas. Qala Qatada a in dzakarnakum billahi taqayyartum bina. Artinya inilah ya, perhatikan, orang yang cuma mengandalkan akalnya melulu tanpa dipikir dengan yang dalam untuk memikirkan kalimat yang datang kepada telinga mereka. Jadi ketika datang peringatan dari seorang mukmin, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para anbiya, terkait dengan supaya mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, taqayyartum bina, kalian menganggap sial dengan adanya kami melakukan kebaikan ini. Dan ini di mana-mana. Ahlul tauhid menyuarakan tauhid, ahlul bidah apa? Lah kok ngaji-ngaji kayak gitu saja, gak ada ijazah, besok kerja apa? Ya, anggapannya sial dengan apa? Dengan mempelajari tauhid akan sial hidupnya. Kok gak ada ijazah kerja apa? Gimana masa depan anak saya? Enak ngaji-ngaji Quran aja. Kalau ijazah kerja, kalau apa misal, mangan apa? Dianggapnya bahwasanya mempelajari tauhid, mempelajari sunnah tanpa harus memiliki gelar yang sesuai dengan zamannya pekerjaan, dianggapnya akan nanti mematikan kompornya, mematikan apa dapur, enggak bisa ngepul, akan menjadikan sial hidupnya. Nah ini, ya, ini juga sepanjang zaman seperti kita al-batil. Kalau anak didik kita enggak dikasih ijazah yang setara dengan pekerjaan yang dibutuhkan di hari ini, terus nanti makan apa? Ini subhatnya orang yang lemah iman. Kemudian subhat ini dikuatkan oleh orang-orang para da'i yang lemah iman sekalian. Maka harus menuruti kemauan bangsa dan negara. Bikin ijazah yang setara. Nah itu. Maka harus mengejar paket ini, paket itu. Paket JNT dan paket yang lainnya. Nah itu. Apa makna JNT itu? Jintan. Dan T, apa T itu? JNT itu apa, Mbak Sule? Antum sering ngomong JNT. J dan T, apa Mbak Salman? Orang ngerti sering, kirim buat JNT, JNT. Cepat. Ayo itu. Ayo. Jenius dan tepat gitu. Jadi maunya seperti itu. Jadi kau muslimin sekarang sudah. Kenapa? Kena makan rayuan gombal dari orang-orang yang LC langsung cair. Apa namanya LC? Langsung cair. Ngisi pagi dapat 500, nanti malam 300. Lumayan 800 kendaraan PP di tanggung, bungkusan tetap jalan. Wah. Nah, itu namanya LC langsung cair. Nah, itu. Gaspol. Nah, belum lagi nanti kalau sudah punya gelar SAG, nah, S2, S-Teller, S-Cincu, dan yang lainnya. Nah, itu perhatikan Yehua. Jadi kalau muslim sudah lemah iman, diperkuat kelemahan ini, biar semangat lemah orang-orang yang para duat. Dengan cara apa? Menggombali kaum muslimin. Sekolah sama kami nanti bisa melanjutkan ke Timur Tengah. Ya, Timur Tengah bukan jaminan, bahkan Timur Timur pun kadang lebih bagus daripada Timur Tengah. Ngerti Timur Timur? Enggak harus Timur Tengah. Timur Timur apa? Timur Timur pun enggak apa-apa, aja penting orang datang sunnah, dikit-dikit Timur Tengah. Timur Tengah. Wah. Ya kan? Bahkan mendingan apa? Tanam bawang timur. Nah. Ya kan? Banyak sekali dari kalangan Timur Tengah tapi tukang gombal. Nah. Tukang gombal hari demi hari songkok digombali menjadi hitam. Nah. Ya kan? Kenapa? Tadi itu. Ya kan? Kalau cuma ikut Al-Quran dan Sunnah saja, nanti akan bagaimana nas masa depannya? Kemudian Yahwah, bahkan kita harus meminta husnul khatimah dengan belajar yang baik ini. Bukan takayur, bukan anggapan sial dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik, perhatikan Yahwah. Jadi, a'in dhukir en dhakarna kum billahi takayyar tum binah. Jika kami mengingatkan kalian dengan Allah Ta'ala, kalian menganggap sial dengan kami, dengan sebab kami mengingatkan kalian. Wa munasabatul ayataini litarjama. Dua ayat ini sisi kesesuaiannya dengan judul di atas. Babu maja abit tatayur. Ana tatayura min amali ahlil jahiliyah wal musyrikin. Bahwasanya tatayur atau termasuk dari amalannya ahlil jahiliyah. Kerjaannya mereka. Jadi kerjaannya ahlil jahiliyah adalah tatayur. Di antaranya. Di antara pekerjaannya ahlil jahiliyah adalah tatayur. Menganggap sial dengan kebaikan. Qadzammahu Allah Ta'ala bihi wa ma qatahum. Allah Ta'ala mencela mereka dan Allah memurkai mereka. Qadna Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tayyuri wa akhbar annahu syirkun kama sayati bi hadisil bab. Rasulullah melarang tentang tatayur, anggapan sial dengan burung dan semisalnya. Dan Rasulullah menghabarkan bahwasanya itu adalah syirik sebagaimana yang akan datang dalam beberapa hadis yang tertera dalam bab kita ini. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan bab kita ini, ya kan, di pertemuan yang datang. Walhamdulillahirabbil alamin.